بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pada pertemuan ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab ma jaa fit taghlidi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Bab tentang peringatan yang keras ditujukan kepada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Fa kaifa idza 'abadahu? Maka bagaimana pula jika yang terjadi adalah menyembah orang saleh itu sendiri? Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Hasan menyebut ulang bab ini dalam Fathul Majid. قال قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Bab tentang peringatan yang keras ditujukan kepada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Lalu bagaimana pula kalau seandainya dia menyembahnya? Ay ar-rajul as-salih, maksudnya menyembah orang soleh tersebut. Kalau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sisi kuburan orang soleh saja dilarang, diperingatkan dengan peringatan yang keras, maka tentunya lebih-lebih kalau yang diibadahi itu adalah orang soleh. Fa inna ibadatahu hiya syirkul akbar. Sebab beribadah kepada orang soleh, menyembah orang soleh, meminta-minta doa kepada orang soleh yang sudah mati, hiya syirkul akbar, adalah merupakan kesyirikan yang paling besar. Wa ibadatullahi indahu wasilatun ila ibadatihi. Dan beribadah kepada Allah di sisi kuburannya orang soleh itu menjadi wasilah, perantara yang akan mengantarkan kepada peribadatan terhadap orang soleh itu sendiri. Wasailus syirki muharramatun. Segala wasilah, segala perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan itu diharamkan. Karena syariat ini sudah memberikan aturan bahwa segala sesuatu yang disebut syirik akbar atau segala sesuatu yang diharamkan Maka wasilah-wasilah, perantara-perantara yang mengantarkan ke sana, hukumnya juga haram. Jadi wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan itu diharamkan. Bukan saja kesyirikan yang diharamkan, namun wasilah-wasilahnya pun sama hukumnya, diharamkan. Li'annaha tu'addi ila syirkil akbar. Sebab wasilah-wasilah tersebut bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Wa huwa a'zhamud dunub. Syirik akbar adalah dosa yang paling besar. Beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, ini menjadi salah satu wasilah, perantara yang bisa mengantarkan seseorang untuk beribadah kepada orang soleh itu. Dan ini merupakan kesyirikan yang besar. Qala fis sahihi. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad dalam kitab Tauhid mengutip hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyata radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Umm Salamah ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Ummu Salamah pernah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal sebuah kanisah, tempat ibadahnya kaum Nasrani. Ra'atha bi ardil Habasyah, yang ia lihat ada di negeri Habasyah, Ethiopia. Wa ma fiha minas suwar, dan apa yang ada di dalamnya, minas suwar, berupa patung-patung atau gambar-gambar. Jadi di dalam kanisah, di dalam tempat ibadahnya kaum Nasrani itu banyak gambar, banyak patung. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu awil 'abdu as-salih banau 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang yang apabila ada seorang laki-laki soleh yang meninggal dunia, atau seorang hamba yang soleh yang meninggal dunia, maka mereka segera membangunkan sebuah masjid di atas kuburannya. Wasawwaru fihi tilkas suwar. Lalu mereka membuatkan gambar-gambar di dalamnya, membuat patung-patung di dalamnya. Patung-patung orang soleh tentunya. Setiap ada orang soleh, bangunkan masjid di atasnya, kemudian dibikinkan patungnya. Ya. Kalau yang meninggalnya ada 5 orang soleh misalnya, berarti patung yang dibikinnya juga 5. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata membuat patung orang soleh, orang yang baik, itu kebiasaan kaum Nasrani. Ya. Yang disebut sebagai syirarul khalqi indallah. Makhluk yang paling jahat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai ada di kalangan umat ini yang melakukan hal yang sama, berarti telah meniru gaya siapa? Gaya Nasrani. Ada orang soleh meninggal dunia, dibikinkan gambarnya, dibuatkan posternya, bahkan dibikin patungnya. Maka ini pertanda mengikuti gaya kaum Nasrani. Fahaulai jama'u baina fitnatain. Mereka adalah orang-orang yang telah menyatukan antara dua fitnah. Fitnatul kubur wa fitnatut tamathil. Fitnah kubur dan fitnah gambar atau patung. Fitnah kubur dan fitnah patung. Jelas apa yang mereka lakukan ini menjadi fitnah tersendiri. Ya. Menjadi fitnah tersendiri. Akan banyak orang yang mengikuti caranya. Qala qawluhu. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid mengutip ulang hadis tadi. Fis sahih an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar fa qala ulaika idza mata fihim ar-rajulus salihu aw al-'abdus salihu banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi indallah fa haula jama'u bainal fitnatain fitnatul qubur wa fitnatut tamathil qala qawluhu fis sahih. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, kalimat fis sahih di dalam hadis sahih ay sahihain, maksudnya dalam sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kadang-kadang para ulama ketika menyebut kalau hadis itu ada dalam sahih Bukhari dan Muslim, mereka cukup ya menyebutkannya dengan kata fis sahih, ada dalam hadis yang sahih. Yang dimaksud adalah hadis tersebut ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Qauluhu anna Ummu Salamah. Kemudian di dalam hadis tadi dikatakan bahwa Ummu Salamah. Hadisnya dibawakan oleh sahabat siapa? Siapa sahabiahnya? Aisyah radhiyallahu taala anha anna Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Qala hiya Hindun bintu Abi Umayyah ibnul Mughirah ibnu Abdullah ibni Amr ibnu Makhzum al-Qurashiyah al-Makhzumiyah. Diulang, Ummu Salamah nama lengkapnya adalah Hindun bintu Abi Umayyah ibnu al-Mughirah ibnu Abdullah bin Amr bin Makhzum al-Qurashiyah al-Makhzumiyah. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أبي سلمة سنة أربعة. أم سلمة dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sepeninggal Abu Salamah suaminya pada tahun keempat Hijriah. Wakilah salas, ada juga yang mengatakan pada tahun ke-3 Hijriah. Jadi Ummu Salamah itu ketika dinikahi oleh Rasulullah statusnya sebagai seorang janda. Karena suami pertamanya bernama Abu Salamah meninggal dunia. Wa kanat qad hajarat ma'a Abi Salamah ila al-Habasyah. Selama hidupnya Ummu Salamah pernah hijrah bersama dengan suaminya Abu Salamah ilal Habasyah, ke negeri Habasyah, Ethiopia. Karena pernah hijrah ke negeri Habasyah, maka wajar saja kalau Ummu Salamah melihat ada sebuah apa? Kanisah, tempat ibadahnya kaum Nasrani di sana. Ummu Salamah melihatnya. Kemudian Ummu Salamah juga mengetahui apa yang ada di dalamnya. Ternyata di dalam kanisah itu banyak apa? Patung, banyak gambar-gambar. Lalu hal ini diceritakanlah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matat sanah itsnatain wa sittin. Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Makhzum meninggal dunia pada tahun 62. Itu sekilas tentang Ummu Salamah. Qala qawluhu dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihain, di dalam sahihain Bukhari dan Muslim kalau merujuk ke sumber aslinya, anna Umma Habibata wa Umma Salamata dzakarata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Ummu Habibah dan Ummu Salamah dzakarata dzalika li Rasulillah. Keduanya menyampaikan perihal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perihal apa? Sebuah kanisah yang dilihatnya di negeri Habasyah. Jadi yang menyampaikannya bukan hanya Ummu Salamah, tetapi ada tambahan siapa lagi? Ummu Habibah. Ini semakin menguatkan bahwa kanisah itu benar-benar ada di negeri Habasyah. Bukan Ummu Salamah saja yang melihat, tapi Ummu Habibah pun ikut melihatnya. Ya. Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyampaikan perihal kanisah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kanisatu, sedangkan kanisah itu sendiri bi fathil kaf wa kasrin nun, dengan difathahkan huruf kafnya ka dan dikasrohkan huruf nunnya ni, jadi kanisah, ma'bad an-nasara, tempat ibadahnya kaum Nasrani. Jangan sekali-kali memberi nama anak kanisah. Sekilas pintas enak didengar, bagus kalau dipanggil ya kanisah, wahai kanisah. Namun ini secara makna buruk ya, jelek. Jangan mentang-mentang lafadznya Arab kemudian dianggap baik. Walaupun lafadznya Arab, tetap harus diketahui dari segi apa maknanya. Banyak kata-kata Arab namun dari segi makna buruk, jangan dipakai sebagai nama ya. Namai anak dengan nama-nama Arab tetapi juga mengandung makna yang baik, mengandung doa ya, harapan dan seterusnya. Qauluhu ulaika, ulaiki bikasril kaf. Dalam hadis tadi disebutkan ulaiki ya, bikasril kaf, dengan dikasrohkan kafnya, khitabun lil mar'ah. Katanya ini khitab ya, pembicaraan lil mar'ati, yang ditujukan kepada wanita. Ulaiki. Berikutnya qauluhu idza mata fihim ar-rajulu awil 'abdu as-salihu. Di dalam hadis disebutkan apabila ada yang mati, ada yang meninggal dunia di tengah-tengah mereka, seorang laki-laki yang soleh atau seorang hamba yang soleh. Disebutkan seorang laki-laki yang soleh atau hamba yang soleh. Hadza, kata Syekh Abdurrahman, ini wallahu a'lam syakka min ba'dhi ruwatil hadis, ada keraguan min ba'dhi ruwatil hadis, dari sebagian para perawi hadis, antara menyebutkan laki-laki yang soleh dengan menyebutkan hamba yang soleh, karena ada bahasa atau di situ. Apabila ada yang meninggal dunia, ada yang mati di tengah-tengah mereka, seorang laki-laki yang soleh atau seorang hamba yang soleh, ini menunjukkan adanya keraguan dari si perawi hadis. Hal qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadza au hadza, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang ini atau yang itu? Ragu. Antara Nabi mengatakan laki-laki yang soleh atau Nabi mengatakan hamba yang soleh. Karena ada keraguan, akhirnya dua-duanya disebutkan. Laki-laki yang soleh atau hamba yang soleh. Ya. Fafihi at-tahari fir riwayah. Dalam hal ini, ya, dalam hal ini menunjukkan at-tahari fir riwayah, kehati-hatian dalam menyampaikan riwayat. Karena takut salah, akhirnya disebutkanlah dua-duanya, laki-laki yang soleh atau hamba yang saleh. Padahal sebetulnya dari segi manak tidak terlalu jauh. Ya. Cuman dalam rangka menjaga, ya, dalam rangka menjaga keabsahan, keutuhan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebutkan dua-duanya. Jadi dalam hal ini, ya, faidahnya at-tahri fi riwayah, ada kehati-hatian dalam menyampaikan sebuah riwayat, wa jawazur riwayati bil makna, dan tentang bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna. Ketika kita menyampaikan hadis tidak sesuai dengan teks aslinya pun tidak apa-apa, enggak letterlek pun tidak masalah, ya. Kita hanya menyampaikan secara maknanya, ya, tapi tidak secara lengkap, ya, per lafad tidak. Ini dibolehkan, ya, ini dibolehkan. Ada orang menghafal hadis misalnya, menghafal hadis, ya, hafalannya tidak sesuai secara lafad-lafad yang ada di dalam hadis tersebut, tetapi maknanya sudah benar, maka tidak mengapa. Ya, ini dibolehkan. Berbeda dengan ketika membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, tidak boleh secara makna. Membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu harus sesuai teksnya, 100%. Sesuai dengan teks Al-Quran. Gak boleh secara makna. Harus lengkap, ya, dari alifnya sampai ya-nya. Semuanya, gak boleh ada yang kelewat. Ini membaca Al-Quran. Jadi ini bedanya. Kalau ketika membaca hadis, menghafal hadis, boleh secara makna. Menyampaikan hadis, boleh secara makna. Tapi ketika membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menyampaikan firman Allah Al-Quran, ini harus sesuai dengan teksnya. Ya. Harus sama lafadznya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Ya. Meskipun secara status, secara kedudukan, hadis dengan Al-Quran sama-sama merupakan wahyu. Namun Al-Quran adalah kalam Allah secara langsung, sedangkan hadis adalah sesuatu yang datang dari sisi Allah namun melalui kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Jadi kalau menilai Al-Qur'an dalam ujian itu harus betul-betul sesuai. Kalau ada yang tidak sesuai, salah berarti. Tapi kalau hadis, ada yang store hadis, ada yang hafalan hadis, kemudian enggak terlalu sesuai dengan isi teksnya, tetapi maknanya sudah mewakili, dibenarkan. Ya. Qala qawluhu wa sawwaru fihi tilka suwar. Selanjutnya di dalam hadis disebutkan wa sawwaru fihi tilka suwar. Mereka ketika ada orang soleh, laki-laki soleh atau hamba yang soleh meninggal dunia, ya, sawwaru fihi tilka suwar. Mereka membuatkan gambarnya, membuatkan posternya, membuatkan patungnya. Ya. Al-isyaratu ila ma dzakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah minat tasawir allati fil kanisah. Ini sebuah isyarat kepada apa yang telah disebutkan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Minat tasawir allati kanat fil kanisah. Soal gambar-gambar, poster-poster, patung-patung yang ada di dalam kanisah. Ma'bad an-Nasara. Tempat ibadahnya kaum Nasrani. Nah. Kemudian qauluhu ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ini mereka yang dimaksud adalah mereka-mereka yang ketika ada orang soleh meninggal dunia kemudian segera membikinkan apa? Posternya, membikinkan gambarnya, membikinkan patungnya. Bahkan tidak sampai di situ, namun mereka juga membangunkan masjid di atas apa? Kuburannya. Nah, orang-orang yang seperti ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syirarul khalqi, makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yaqtadi tahrimu bina'il masajid 'alal qubur. Ini menunjukkan haramnya membangun masjid 'alal qubur, di atas kuburan. Enggak boleh membangun masjid di atas kuburan, haram. Ada kuburan, kemudian tiba-tiba dibangun di atasnya masjid. Maka masjid ini harus dibongkar, harus dihancurkan. Begitupun sebaliknya ya, kalau misalnya ada masjid, kemudian masjid duluan dibangun, kemudian ada orang mati dikuburkan di dalam masjid. Maka kuburan ini yang harus dibongkar, dibongkar dan dipindahkan. Mana yang lebih dulu? Kalau seandainya yang lebih dulu kuburan, baru kemudian masjid dibangun di situ, maka yang dihancurkan apa? Masjidnya, hancurkan. Tapi kalau ternyata masjidnya duluan, baru kemudian kuburannya dibikin di dalamnya, maka yang dipindah, dibongkar apa? Kuburannya. Ya. Karena gak boleh menyatu antara masjid dengan kuburan. Waqad la'ana sallallahu alaihi wasallam man fa'ala dhalika kama sayati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat siapa saja yang melakukan hal itu, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Qala al-Baydawi, berkata Imam al-Baydawi, lamma kanat al-Yahud wa al-Nasara yasjuduna li quburil anbiya ta'ziman li sya'nihim ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة ونحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka sujud di hadapan kuburan para anbiya, para nabi, dalam rangka mengagungkan kedudukannya, dan mereka jadikan kuburan-kuburannya itu sebagai kiblat yang mereka menghadap kepadanya di dalam sholat dan semisalnya ibadah lainnya, lalu mereka pun menjadikannya sebagai authanan, berhala yang disembah di samping Allah, la'anahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka nabi pun melaknat mereka. Jadi inilah sebab mengapa Nabi SAW melaknat Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang tentunya mereka lebih pas disebut sebagai syirarul khalqi, makhluk yang paling jelek, dilaknat oleh Nabi SAW karena mereka sujud ke hadapan kuburan para nabi. Tujuannya mengagungkan kedudukannya. Bahkan menjadikan kuburan-kuburan para nabi itu sebagai kiblatnya di dalam sholat. Dan menjadikannya sebagai berhala yang disembah di samping Allah. Ini dia. Ini juga memberikan gambaran kalau sampai ada di kalangan umat ini yang melakukan hal itu, sujud di hadapan kuburan para nabi, kemudian menjadikan kuburan para nabi sebagai kiblat di dalam sholat dan yang lainnya, dan menjadikan kuburan para nabi sebagai berhala yang disembah di samping Allah, maka akan juga mendapat laknat ya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, wa innama sawwara awailuhum as-suwara liyata'assu bihi wa yatadhakaru a'malahum as-salihata fayajtahidu kajtihadihim wa ya'budullaha inda quburihim thumma khalafahum qawmun jahalu muradahum ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصورة ويعظمونها فهذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. Berkata Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya sawwara awailuhum as-suwara liyata'assu bihi. Generasi pertama dari kalangan mereka membuat poster, membuat patung-patung orang soleh, liyata'assu biha, agar mereka dapat mencontohnya, mencontoh kesolehannya. Wa yatadzakaru a'malahumus shalihah, dan agar mereka dapat selalu mengingat amalan-amalannya yang soleh, mengenang, ya. Fa yajtahidu kajtihadihim, sehingga mereka bisa bersungguh-sungguh seperti kesungguhannya orang-orang soleh. Wa ya'budullaha inda quburihim, akhirnya mereka pun beribadah kepada Allah di sisi kuburannya. Thumma khalafahum qawmun, kemudian datang setelah mereka qawmun, suatu kaum, jahalu muradahum, yang sebenarnya tidak tahu maksud generasi pertamanya mereka. Wa waswasalahumu syaitanu, lalu setan membisikkan kepada mereka, anna aslafahum, bahwa para pendahulunya, kanu ya'buduna hadhihi suwar wa yu'azzimunaha, dulu mereka menyembah poster-poster, gambar-gambar, patung-patung ini, wa yu'azzimunaha, dan mengagungkannya. Fahadzaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an misli dzalika, maka nabi pun memperingatkan dari perbuatan seperti itu. Jadi generasi pertama dari kaum musyrikin, Yahud ataupun Nasrani, mereka setiap kali ada orang soleh yang mati, segera mereka buatkan poster dan patungnya. Tujuannya untuk apa? Mencontoh kesolehannya, kemudian mengingat amalan-amalan solehnya, agar mereka bisa bersungguh-sungguh seperti kesungguhannya. Lalu mereka pun beribadah kepada Allah di sisi kuburannya. Setelah itu datang generasi berikutnya. Generasi berikutnya datang yang sebenarnya mereka gak tahu apa maksud dari pendahulunya. Namun setan datang, setan berperang, membisiki kepada mereka bahwa para pendahulunya dulu menyembah patung-patung ini. Padahal para pendahulunya tidak langsung menyembah patung. Mereka menyembah siapa? Menyembah Allah, cuma di sisi kuburannya orang soleh. Setan membisiki generasi yang datang berikutnya. Kata setan, para pendahulu kalian menyembah patung-patung ini. Ya. Wa yu'azzimunaha, dan mengagungkannya. Maka Nabi SAW memperingatkan akan hal ini. Saddan lidzari'ati, dalam rangka menutup celah. Al-mu'adziyah ila dhalika, yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut, kepada peribadatan terhadap orang-orang soleh. Nah, jadi kejelekan itu selalu melahirkan kejelekan. Kesyirikan, kalau tidak diperingatkan, maka akan melahirkan kesyirikan yang berikutnya. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, beliau segera memperingatkannya. Baik, karena itu kita harus waspada dari segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Sebab tidak ada satupun dari wasilah atau perantara itu melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkannya dengan tegas, gamblang, ya. Tidak ada kesamaran lagi di dalamnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.